طيب أخذنا معاني الكلمات الغريبة وأيضا أخذنا معنى الإجمالي، فما بقي؟ ما يستفاد؟ فبسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قرأنا حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. Kita telah baca hadis dari Abu Hurairah tentang dua orang wanita yang bertikai dan salah satunya melempar yang lainnya dengan batu. Tiba-tiba saqata mayyitan, yakni dia jatuh dan kemudian mati dalam keadaan keluar janinnya. Dikatakan alaihi atau alaiha diyah. Rasulullah SAW memutuskan harus membayar diyat, yakni diyat janinnya dan diyat ibunya. Diyat ibunya sebagaimana umumnya diyat kamilah, yaitu 50 ekor unta. Demikian pula janin harus dibayar diyatnya, sedangkan diyat janin adalah ghurrah, dakar atau unta, budak laki-laki ataupun perempuan. Naam, wal ulama yaqulun idza adimat al-ghurrah, jika tidak ada ghurrah, tidak ada budak, maka seharganya, yaitu 1/10 dari diyat ibunya. Qala, dikatakan ma istafadu min hadzal hadis, apa yang diambil dari hadis ini dari faedah-faedah? Hadzal hadis aslun fil naw'i tsalits min al-qatl. Bahwa hadis ini berarti membicarakan tentang jenis ketiga dari pembunuhan. Kita sudah membahas dua jenis pembunuhan. Pembunuhan secara sengaja dan pembunuhan secara tidak sengaja. Kalau seseorang berburu dan menembak burung, tiba-tiba di balik burung tersebut ada seseorang di belakangnya walaupun jaraknya beberapa meter atau berapa puluh meter dan ternyata mati, itu namanya tidak sengaja. Sama sekali tidak menyengaja untuk menembak orang tersebut. Ini namanya membunuh dengan khata'an, dengan tidak sengaja. Yang kedua, membunuh dengan secara sengaja. Dan sudah dibahas pula, membunuh dengan tidak sengaja, maka tidak ada qisas. Yang ada adalah diyat. Tetapi kalau membunuh dengan sengaja, maka itulah yang kemudian ada qisas, yang diserahkan haknya kepada keluarga orang yang terbunuh tadi. Kalau dimaafkan, maka menurun dari qisas kepada diyat. Kalau diyat pun dimaafkan oleh mereka, maka tentunya terbebas dari diyat. Ikhwan fillah a'azakumullah, adapun yang ketiga dari jenis pembunuhan adalah syibhul amad, mirip dengan sengaja, tapi bukan sengaja. Kenapa dikatakan mirip dengan sengaja? Wa huwa an yaqsidil jani al jinayah bimala yaqtul ghaliban. Orang yang membunuh tadi niatnya hanya ingin menyakiti, tidak ingin membunuh. Tapi ternyata dengan sesuatu yang sesungguhnya umumnya tidak membunuh, ternyata qaddarallahu wa ma syaa fa'al, ternyata mati. Maka ini dikatakan syibhul amad. Mau dikatakan sengaja, tidak ada pada niat dia untuk membunuhnya. Mau dikatakan tidak sengaja, dia menyengaja untuk menyakiti saudaranya. Ini maka disebut dengan naw'ut tsalits, jenis yang ketiga dari jenis pembunuhan, yaitu pembunuhan syibhul amad, mirip dengan sengaja padahal tidak sengaja. Seperti al-qatl bil hajar as-saghir, seperti pembunuhan dengan melempar batu yang tidak membunuh umumnya. Umumnya dilempar batu tidak membunuh. Ternyata kali itu batu yang seperti itu ternyata membunuhnya. Ya. Karena sesuatu hal. Apakah orang itu misalnya terlempar batu kemudian dia terjatuh. Dan ketika jatuhnya itu menimpa batu yang lebih besar. Yani kepalanya jatuh di atas batu yang besar. Maka dia mati. Apakah disengaja oleh si pelempar batu? Tidak. Yang melempar batu itu hanya ingin menyakitinya, tidak ingin membunuhnya. Tapi ternyata terbunuh. Atau orang tua yang memukul anaknya karena jengkel. Ternyata dengan pukulan tersebut anak itu sakit. Sakit kemudian mati. Ini juga syibhul amad. Bukan sengaja dan tidak mungkin. Hampir mustahil kalau dia sengaja. Tetapi inilah yang dikatakan syibhul amad. Awil asas saghir, atau memukul dengan tongkat kecil. Yang umumnya tidak membunuh. Hanya memar-memar saja. Tetapi kali ini orangnya tersungkur jatuh dan mati. Maka inilah yang disebut dengan syibhul amad. Apa hukumnya syibhul amad? Fahukmu hadan naw'i minal qatli. Hukum dari jenis yang ketiga dari pembunuhan ini adalah antughallab ad-diyah. Diberatkan diatnya. Tebusannya diberatkan. Alal qatil, atas si pembunuh tadi. Wala yuqtal, tetapi tidak dibunuh. Tetapi tidak dibunuh. Tidak dikisos. Biasanya kalau khata'an, kalau tidak sengaja, keluarganya pun dianjurkan untuk memaafkan. Karena orangnya tidak sengaja. Memaafkan dari diatnya. Seperti orang yang menabrak secara tidak sengaja atau kecelakaan, biasanya orang itu memaklumi, memaafkan, dan itu yang dianjurkan karena tidak sengaja. Tetapi kalau pada syibhul amad, maka tidak sepantasnya untuk dimaklumi, maka dia harus membayar diat. Berat kan diat? 100 ekor unta atau 50 ekor unta. Ini sesuatu yang berat. Bahkan sudah ditanya-tanyakan kepada beberapa orang berapa harga unta. Kurang lebih seperti sapi. Berapa harga sapi? Sekian juta. Kalau dianggap satu sapi itu harganya 1 juta, berapa berarti 100 sapi? 1 M, 1 miliar. Bagaimana kalau ternyata 3 juta atau 4 juta atau 6 juta? Berapa miliar dia harus bayar? Dan itu sangat berat. Sangat berat. Tughallab ad-diyah. Diberatkan diatnya. Alal qatil, atas si pembunuh tadi. Tetapi tidak dikisas. Tetap masih lebih ringan daripada yang memang sengaja untuk membunuh. Sengaja-sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Yang kedua, istafada min hadzal hadithi aydan, anna diyat syibhil amad wa mithluhul khata takunu ala aqilatil qatil. Kita mendapatkan faedah pula dari hadis ini, bahwa tebusan atau denda yang harus diberikan kepada keluarga orang yang terbunuh dalam pembunuhan syibhul amad, sama seperti dalam pembunuhan yang tidak sengaja, itu dibebankan kepada aqilatul qatil. Kepada aqilatul qatil adalah orang-orang yang dzukur min asabatihil qaribun. Yaitu orang laki-laki yang merupakan kerabat dekatnya si pembunuh. Ini kalau pembunuh tadi dengan tidak sengaja tadi adalah perempuan, atau yang tidak sengaja itu adalah orang yang perempuan dalam keadaan sibhul amad, sengaja ataupun mirip dengan tidak sengaja maksud saya. Tidak sengaja atau yang mirip dengan tidak sengaja. Ini ala aqilatil qatil. Berbeda kan dengan pembunuhan secara sengaja. Sebab orang yang membunuh dengan tidak sengaja sudah sepantasnya untuk dibantu. Maka ala aqilatil qatil, atas dia dan kerabat dekat dia dari laki-laki khususnya. Nah, walau lam yakunu warithin, kerabat dekat yang bertanggung jawab untuk membayarkan diat itu semuanya walaupun bukan ahli waris. Jadi berbeda dengan pemberian diat. Pembayaran diat berbeda dengan orang yang menerima diat. Kalau yang menerima diat adalah si mayit seharusnya, Tapi karena si mayat itu terbunuh, justru karena terbunuh itu dia mendapatkan diyat, maka itu milik dia yang diwariskan. Begitu. Milik dia yang diwariskan. Maka dibagikan kepada siapa? Diyat itu. Kepada ahli waris. Tetapi masalah bagaimana membantu atau bagaimana dia bisa membayar diyat si pembunuh ini. Dia tidak mungkin sanggup misalnya kalau sendirian. Maka atas dia dan atas kerabatnya untuk membantu. Ahli waris atau bukan ahli waris? Bukan. Karena ini bukan pembagian. Karena bukan pembagian, maka kerabat yang terdekat dari laki-laki. Apakah bapaknya, pamannya, kakak-kakaknya, kerabat-kerabat dekatnya. Kalau tidak sanggup, walaupun sudah seluruhnya dikerahkan, yang lebih jauh. Jadi seperti lingkaran, semakin luas, semakin luas, semakin luas. Kalau lingkaran kecil masih belum mampu membayarkan, maka terus. Sampai kepada sukunya. Yani orang-orang dari satu kabilahnya untuk pendukung membayarkan diat tadi kepada keluarga orang yang terbunuh. Lianna mabna al-usubah at-tanasur wa ta'azur. Karena dibangunnya perkara ini di atas saling tolong-menolong dan saling dukung-mendukung. Saling tolong-menolong, siapa yang lebih berhak untuk menolong atau siapa yang lebih berkewajiban untuk menolong? Hah? Anam, asaba, atau dikatakan dengan lebih dekatnya, aqarib. Allah katakan, wal aqrabuna awla bil ma'ruf. Kerabat dekat lebih utama untuk mendapatkan kebaikan. Maka kalau kita mau menolong, siapa yang lebih pantas untuk ditolong? Saudaranya kalau ada yang membutuhkan bantuan. Kalau saudaranya cukup, baru dia menolong orang lain. Demikian pula kalau dia bersedekah, memberikan bantuan-bantuan, harta, siapa yang paling berhak untuk ditolong oleh dia dengan hartanya? Atau diberi sedekah? Orang miskin dari kerabatnya. Kalau ada kakaknya sendiri, adiknya sendiri, saudaranya sendiri dalam keadaan fakir, fuqara, maka lebih pantas dia menolong saudaranya sebelum orang lain. Demikian, ikhwan fillah azakumullah. Oleh karena itu, karena mabnanya, dasarnya adalah tolong-menolong, maka yang lebih pantas untuk ditolong adalah saudaranya sendiri, dan yang lebih wajib untuk menolong adalah kerabatnya sendiri. Sehingga dalam masalah diat, alal aqilah, atas orang-orang yang bertanggung jawab dari saudara-saudaranya. Wa hadhil jaihah waqa'at alaihi bila qasdin. Dan kejadian tadi, yakni kecelakaan atau sesuatu ida tadi terjadi bila qasdin, tanpa sengaja. Musa'adatuhum lahu walau kana ghaniyan, maka wajar kalau dibantu walaupun dia cukup. Walakin takhaffafa anhum, tetapi pantas untuk diringankan bebannya. Walaupun dia kaya, tetapi kalau memberikan 1 miliar atau 3 miliar, tentunya sepantasnya saudara-saudaranya untuk mendukungnya. Bitawzi'iha 'alaihim hasba qurbihim, dengan dibagikan tanggung jawabnya kepada kerabat-kerabatnya sesuai dengan kadar kedekatannya dengan si mayit. Wa tu'ajjal 'alaihim, bahkan diringankan pula dengan sesuatu yang lain. Apa itu? Tu'ajjal 'alaihim maqsatah, diberi tangguh waktunya untuk bisa mencicil. Maqsatah yakni waktu mencicil. Ila 3 sanawat, sampai 3 tahun. Diberi waktu yang luas 3 tahun untuk melunasinya. Faedah yang ketiga dari hadis ini, inna diyatal janin alladhi saqata mayyitan bisababil jinayah ghurrah 'abdin aw amah. Faqaddara al-fuqaha qimatal hadhihi al-ghurrah bi khamsin min al-ibil turis anhu ka'annahu saqata hayyan. Sesungguhnya dikatakan dia janin, ya kita dapatkan dalam hadis ini bahwa tebusan atau diatnya janin yang jatuh dalam keadaan mayit dengan sebab kejahatan tersebut adalah ghurrah, budak laki-laki maupun perempuan. Dan ada yang bertanya kemarin, bagaimana kalau tidak ada? Sekarang kan tidak ada budak. Bagaimana kita akan memberikan budak? Para ulama qaddarul qimah. Para ulama, para fuqaha menentukan harga qimah. Karena dalam masalah tebusan dan diat, kalimat-kalimat dengan istilah 100 unta, 50 unta, atau dengan baydah, atau dengan istilah-istilah yang seperti itu semuanya adalah menceritakan tentang harganya, tentang qimahnya. Sehingga tidak mesti harus dalam bentuk unta, tidak mesti harus dalam bentuk budak, tetapi qimahnya. Seperti kalimat tidak dipotong tangan pencuri dengan satu pelindung kepala, kecuali kalau dia mencuri selebih daripada itu. Atau kalimat seperti itu. Ini menunjukkan bahwa kalimat pelindung kepala harus dilihat umumnya harganya berapa. Maka kalau lebih daripada itu dipotong tangannya, kurang dari itu tidak dipotong tangannya. Khonifirina azakumullah, demikian pula masalah tebusan diat. Juga qimah yang dimaksud, berikan harta senilai dengan itu. Senilai dengan budak, ghurrah, abdun aw amah, yang dikatakan oleh para fuqaha, qaddara qimatuha hadhil ghurrah bi khamsin minal ibil, dengan 5 budak. Sudah kita sebutkan tadi, ada yang berpendapat 10. Dan ada pula yang berpendapat lebih daripada itu. Ada yang berpendapat 500 ekor kambing. Ada yang berpendapat 100 ekor kambing. Wallahu ta'ala alam. Asy-syarih, Syekh Abdullah Al-Bassam, beliau selalu menyebutkan sesuatu yang rajih menurut beliau. Dan beliau mengambil satu saja supaya tidak terjadi ikhtilaf. Yang tidak membingungkan orang-orang yang pemula. Disebutkan khamsin minal ibil. 5 ekor unta. Turaf anhu ka'annahu saqata hayyan, diwariskan seakan-akan dia dalam keadaan saqata hayyan. Turaf anhu ka'annahu saqata hayyan. Naam. Wa diyatul janin 'alal qatil la 'alal 'aqilah. Adapun diyatul janin, tanggung jawabnya adalah sang pembunuh tadi atau sang penyebab terbunuhnya atau gugurnya janin tadi. La 'alal 'aqilah, tidak atas keluarganya. Karena ini ringan. 5 ekor unta dianggap ringan. Berbeda dengan 100 ekor unta atau 50. Lianna aqal min thuluthiddiyah, karena dia lebih sedikit daripada sepertiga dia. Wa makana aqal min thuluthiddiyah fa innal aqilah la tatahammaluhu. Karena secara keumuman, apa yang kurang dari sepertiga, maka biasanya sanggup untuk dibayar oleh orang tersebut sendirian. Tetapi kalau sudah lebih dari sepertiga, biasanya tidak sanggup untuk dibayarkan oleh orang tersebut. Sehingga ada istilah kalau di bawah sepertiga alal jani, kalau di atas sepertiga alal aqilah. Al jani si pelaku, al aqilah adalah keluarga yang mendukungnya dari rijal, dari laki-laki yang mendukungnya. Apalagi pelakunya perempuan. Yang perempuan secara keumuman mereka bukan bekerja, tapi mereka diberi ma'isyah oleh suaminya atau oleh bapaknya. Sehingga lebih-lebih lagi mereka tidak sanggup, maka dikatakan alal aqilah. Adapun yang 5, karena dianggap kecil, maka kamu tahu jawabnya. Kalau berat, ya itulah balasan bagi seorang yang jahat. Dia kan walaupun bukan pembunuh dengan sengaja, tapi kan dia jahat menyakiti orang lain. Bahkan ternyata menyebabkan terbunuhnya saudaranya atau gugurnya janin tadi. Maka janinnya tanggung jawab wanita tadi, sedangkan diat untuk ibunya yang dianggap berat itu untuk dibebankan kepada keluarga besar si wanita tadi. Yang keempat, istafadna min hadzal hadis anna diyat takunu mirasan ba'dul maqtul. Ba'da al-maqtul, yakni diyat yang diberikan tadi atau diyat yang dibayarkan untuk siapa? Bukan untuk hakimnya, bukan untuk baitul mal, bukan untuk siapapun, tapi untuk keluarga orang yang terbunuh. Berarti diwariskan. Warisannya siapa berarti? Warisannya bapaknya atau warisannya orang yang terbunuh? Hah? Warisan orang yang terbunuh. Warisan orang yang terbunuh tadi. Yani mirasan ba'dal maqtul. Kalau yang terbunuh wanita, sini ada bapak ibunya, maka bukan untuk bapak ibunya, tapi untuk dia dan ahli warisnya. Kalau kebetulan dalam keadaan dia, karena memang faraid dia mendapatkan, maka mendapatkan sesuai dengan ukuran miras. Baru kemudian untuk yang lainnya. Nah, seperti kalau dia punya kakak, punya adik, dapatkan. Nah, kalau tidak punya anak. Kalau punya anak, maka anak akan mendapatkan lebih banyak. Sisanya, asabah. Enam. Qala, dikatakan, walaysa li'annaha badal nafsihi, karena itu adalah pengganti dari orang yang terbunuh tadi adalah harta itu. Maka seakan-akan harta itu hartanya orang yang terbunuh tadi, kemudian diwariskan kepada ahli warisnya. Walaysa lil 'aqilah fiha syai, maka al-'aqilah tidak mendapatkan. Loh, saya kan kerabatnya, saya kan pamannya, saya kan fulan yang merupakan orang dekat dia, yang kalau dia membunuh orang, kami yang membantu dia. Iya, tapi kalau dia yang terbunuh, diatnya bukan kepada kamu, diatnya kepada orang mati itu. Karena orang mati gak bisa nerima, maka diwariskan kepada ahli warisnya. Faham? Enam. Yang kelima, qala al-ulama innama kariha an-nabi sallallahu alaihi wasallam syaj'a hamal ibn Nabighah, atau lebih tepatnya ibn Malik ibn Nabighah, li amray. Nabi SAW, kata para ulama, kenapa Nabi tidak suka dengan sajaknya Hamal ibn Nabighah, yang sesungguhnya itu kakeknya, ya, Nabighah adalah kakeknya, bapaknya adalah Malik. Hamal ibn Malik ibn Nabighah, kenapa Rasulullah tidak suka dengan sajaknya? Li amray, karena dua perkara. Yang pertama, annahu aradun bihi hukmallah, arada bihi hukmallah ta'ala wa syar'ahu wa rama ibtalahu. Yang pertama, karena dengan sajaknya itu dia arada hukmallah, menentang hukum Allah bihada sajak, menentang hukum Allah dengan sajak tersebut. Walaupun yang berbicara adalah Rasulullah SAW, qadha Rasulullah bighurratin, Rasulullah SAW memutuskan untuk membayar diat untuk janinnya dengan ghurrah, yang mengucapkan Rasulullah, tapi itu hukum Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Quran untuk taat pada Rasulnya, atiullah wa atiur rasul, dan berkali-kali ayat memerintahkan kaum muslimin untuk mentaati Rasul. Maka waman ata'ar rasul faqad ata'allah, barang siapa yang taat pada Rasul, maka dia taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana man asal rasul, barang siapa yang bermaksiat pada Rasul, berarti dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti hukum, walaupun Rasulullah SAW yang memutuskan, itu hukum Allah. Maka barang siapa yang menentang keputusan Rasulullah, berarti dia menentang hukum Allah Subhanahu wa taala, wa syar'ahu, menentang syariatnya. Qul inna a'udzubikumullah, berarti di sini ada dalil pula yang membantah kaum Khawarij, yang selalu menyatakan kafirnya orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Bagaimana? Apakah mereka berani mengkafirkan sahabat ini? Sahabat yang bernama Hamal ibn Malik ibn Nabighah, tidak ada seorang ulama pun yang menyatakan demikian. Beliau tetap sahabat radhiyallahu taala anhu. Kita mengatakan dengan kalimat semoga Allah meridainya. Rasulullah SAW menegurnya dengan keras sampai dengan kalimat ikhwanul kuhan, sesungguhnya kamu ini sama atau mirip dengan para dukun-dukun, yakni sajaknya mirip seperti sajaknya dukun. Ma wajhul istibah, maka makna sisi persamaannya, ma huwa wajhu al-istibah, syabbahahu bil kuhan syij'ihi wa mukhalafatihi li syari'ah. Kalau syij'ihi saja masih belum sama. Para tukang-tukang sihir memakai sajak dalam berbicara, tetapi jelas menentang syariat karena ucapan-ucapannya dusta, kufur. Sedangkan orang tadi mengucapkan sajak pura dan ternyata sama-sama menentang keputusan Rasul. Itulah wajhu syabahnya, sisi persamaannya. Maka Rasulullah SAW menegurnya dengan keras. Ini pertama. Amr Zani, perkara yang kedua, annahu takallafa hadhihi syaja'at bi khitabihi li nasril batil. Bahwasanya dia memaksa-maksakan diri. Takalluf itu artinya memaksakan diri untuk membuat sajak-sajak dengan gaya bicara yang seperti itu untuk membela kebatilan. Kama kanal kuhan yuzawwijuna aqawilahumul batilah bi asja'in, sebagaimana para dukun-dukun mereka menggabungkan atau mencampurkan ucapannya dengan sajak-sajak yang batil, dengan sajak-sajak yang turawiqus sami'in, yang akan mempengaruhi pendengar. Biasanya tukang sihir itu membaca mantra juga begitu. Ada sajak-sajaknya. Abra kadabra. Kan begitu. Sim itu salah bim. Im terus im lagi begitu. Itu seperti tukang sihir. Seperti sajak-sajaknya para dukun. sebagaimana yang pernah kita contohkan ucapan Satih dan Syiq, ra'aital humamah kharajat min ardit tahimah wa akhadhat kulla dhatin jumjumah. Ini adalah seceknya tukang-tukang sihir yang dipaksa-paksakan untuk apa? Untuk mempengaruhi pendengar, agar pendengar itu terhipnotis dengan itu, terpengaruh dengan itu. Dan tentunya Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, inna minal bayani lasihra. Sesungguhnya pada bayan, pada ucapan, itu ada sihirnya. Dan biasanya orang kalau sudah mendengarkan seorang berbicara dengan sajak, biasanya terpengaruh. Biasanya terpengaruh, kagum. Karena kagum, percaya dengan isinya. Dan ternyata ketika kagum, apa isinya? Ternyata isinya menentang apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Maka itu mirip sekali dengan kuhan. Kaifa agram. Bagaimana membayar denda? Man la syariba wala akal. Orang yang tidak makan dan yang tidak minum tidak makan. Wala nataqa wala stahal. Wa fi dhalika. Wa mithlu dhalika yutal. Naam. Ini menunjukkan bahwasanya orang akan kagum dengan sajak tersebut, akhirnya terpengaruh. Fayastamiluna bihal qulub, akhirnya mempengaruhi hati-hati pendengarnya. Wayastadhifuna bihal asma', yang akhirnya akan menarik pendengar-pendengar atau pendengaran-pendengaran manusia. Baik, dua perkara ini. Kalau ada bersamaan, maka itulah yang menyebabkan Rasulullah SAW marah. Kalau sajaknya saja, tetapi tidak menentang Quran, tidak menentang sunnah, tidak masalah. Tetapi kalau menentang sunnah, walaupun tanpa sajak, tetap ucapan itu tercela. Fa'amma idha waqa'a sajak, bighairi hadha takalluf, walam yaqsid bihi nasral batil. Kalau ada sajak-sajak yang kebetulan tidak dipaksa-paksakan, dan bukan dengan membela kebatilan. Jadi walaupun bukan membela kebatilan, tapi kalau dipaksa-paksakan itu makruh, tidak bagus. Yang namanya orang berdoa dipaksa-paksakan harus sama semua, tidak mesti harus begitu. Enam, fahuwa ghairu madmum, kalau tidak dipaksa-paksakan dan tidak membela kebatilan, maka fahuwa ghairu madmum, maka tidak tercela. Wa qad jaa fi kalamin Nabi SAW, banyak atau datang diriwayatkan dari ucapan Nabi SAW, faqad khatabal ansar. Dia, sallallahu alaihi wasallam, beliau berbicara pada orang-orang ansar. Amma innakum taqilluna inda at-tam'i wa tukthiruna inda al-faza'i. Tam'i, faza'i. Itu juga sejak. Enam. Atau dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qawlin la yusma' wa qalbin la yakhsha' وَنَسِّنْ لَا تَشْبَعْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَاُولَٰئِ الْأَرْبَعِ. Sejak atau bukan sejak? Sejak. Tapi yang demikian tidak madmum, tidak tercela, karena bukan sesuatu yang dipaksa-paksakan, dan juga bukan sesuatu yang menentang kebatilan. Lidhalika, jangan sampai kita ifrat, jangan tafrit. Jangan sampai kita menentang seluruh sajak, tidak boleh. Jangan pula kemudian kita bermain-main dengan sajak dalam hal-hal yang batil. Atau dalam perkara-perkara batil, membela kesalahan, membela ta'assub dan segalanya. Atau syair-syair yang didendangkan untuk membela ta'assubnya dengan kelompoknya, dengan hizbiyahnya, dengan hizibnya. Ini adalah jelas madmum. Karena isinya ta'assub dan syajiknya dipaksa-paksakan. Hanan. Apa contohnya? Hah? Contohnya anasid-anasid yang kalian kenal, yang isinya membela kelompoknya sendiri, atau ta'assub dengan organisasinya sendiri. Ini banyak kita dengar kalimat-kalimat seperti itu. Sajak-sajak-sajak, isinya adalah ta'assub secara khusus atau secara pribadi pada kelompoknya. Maka itu adalah sesuatu yang madmum, tercela. Sudah dipaksa-paksakan, satu. Yang kedua, membela ta'assub. Wallahu ta'ala alam. Assalamu taufiq wal afiyah. Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma adri madha qasada Rasulullah sallam bi hadha sajj'. Hal irtijalan? Hal takalluf? Aw takallufan? Ta'rif irtijalan? Irtijalan spontan. Takalluf itu dibikin paksa, direncanakan begitu. Wa Rasulullah sallam tab'an la yatakallaf. Karena Rasulullah SAW digambarkan oleh Allah Taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma ana minal mutakallifin," bahwa aku bukan orang yang memaksa-maksakan diri. Sehingga kalau keluar dari mulut Rasulullah SAW, maka itu adalah sesuatu yang irtijalan, spontanitas, karena hebatnya bahasa beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka yang dipaksa-paksakan sudah jelas makruh. Kalau dia dalam keadaan yang kedua membela kebatilan, haram. Bainahuma, bainal makruh wa haram.